rasa sayang tidak akan pernah hilang, rasa rindu tidak akan pernah layu. S-E-R-A Sera, untuk Anda semuanya, panggil sama-sama Via Valen. Rasa FM. Spesial untuk MMP.